Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian usul al-fiqh, kajian ke-20. Kita sekarang akan berbicara tentang mawani' at-taklif. Mawani' at-taklif yaitu penghalang-penghalang taklif. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, "Lit-taklifi mawani'." Beban taklif mempunyai beberapa penghalang. Ini menunjukkan bahwa penghalang taklif itu tidak hanya satu, melainkan ada beberapa. Itu ditunjukkan dari adanya sighat jama', yaitu mawani' yang asalnya kalau mufrad atau tunggalnya itu adalah mani'. Jadi beban taklif mempunyai beberapa penghalang. Minha diantaranya al-jahl, kebodohan, yaitu ketidaktahuan. Wanisian, lupa, yaitu tidak ingat. Dan alikroh, alikroh itu paksaan, pemaksaan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Inna allaha, sesungguhnya Allah, tajawaza an ummati. Tajawaz itu melalui, ya. Ya, maksudnya di sini adalah mengampuni umatku disebabkan al-khata, karena kesalahan. Wa nisyan, kelupaan. Wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Ini yang membuat taklif tersebut terhalangi, karena ada tiga kondisi di sini yang tidak menjadikan taklif itu aktif. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Nah, hadis ini mempunyai beberapa syawahid, yaitu penguat dari Alkitab dan As-Sunnah yang menunjukkan akan kesahihan makna hadis ini. Baik. Permasalahan mawani' at-taklif ini memang permasalahan yang sangat teramat penting dan layak diketahui oleh para fuqaha dan para hakim. Namun di dalamnya terdapat perselisihan yang amat pelik dan juga pembahasan-pembahasan cabang yang banyak sekali. Sehingga ada kadang buku yang khusus membahas tentang al-'udzr bil jahl, yaitu uzur terhadap kejahilan dan ketidaktahuan. Itu ada permasalahan itu, ada kitab tersendiri. Ya. Juga ada kitab tentang definisi atau pengertian lupa itu seperti apa yang membuat taklif itu tercegah. Dan seperti apa yang namanya pemaksaan. Ini semua menunjukkan bahwa saya memang syariat Islam itu tidak akan pernah habis bahasannya. Tidak akan pernah habis bahasannya dan akan selalu meminta kaum muslimin untuk berusaha mendapatkan hakikat yang sebenarnya dengan cara riset dan juga dengan cara membahas dalam-dalam bagi para ulama dan para thullab al-ilm. Jadi memberikan kita gambaran bahwasannya memang waktu untuk bercanda itu semakin sedikit, sementara waktu untuk mencari ilmu harus semakin dimaksimalkan. Ya. Baik, kita akan memulai dari permasalahan al-jahl, kebodohan atau ketidaktahuan. Fal-jahlu adamul ilm, kebodohan maksudnya adalah tidak mempunyai ilmu. Ya'ni tidak tahu. Ya. Fama tafa'al al-mukallafu muharraman jahilan bitahrimihi Fala syai'a alaihi. Jika seorang mukallaf melakukan perbuatan yang diharamkan karena tidak tahu bahwa yang diperbuatnya itu adalah haram, maka dia tidak berdosa, karena tidak tahu bahwa saya perbuatan tersebut haram. Namun sebenarnya hal ini nanti akan insya Allah ditafsir, dirinci ya, karena tidak semua juga orang yang jahil terhadap keharaman tidak dihukum. Kadang-kadang bisa saja jahilnya dia karena meremehkan. Nah ini beda konteks dengan orang yang jahil karena memang Allah takdirkan memang sama sekali tidak pernah terpikirkan bahwa saya itu adalah haram. Dan sudah berusaha belajar namun tidak menemukan bahwa saya perbuatan tersebut haram. Dibedakan. Misal. Kaman takallama fi sholati jahilan bitahrimil kalam. Misal, orang yang berbicara ketika sedang mengerjakan sholatnya. Karena tidak tahu bahwasanya berbicara dalam sholat adalah haram. Misal seorang baru masuk Islam, dia kemudian melakukan belajar sholat. Dia tidak terbiasa melihat orang-orang sholat berjamaah bagaimana caranya. Dia belajar hanya dari guru dan dia belum tahu bahwasanya tidak boleh di sholat itu berbicara. Maka suatu ketika dia sholat sendiri misal, kemudian ada HP berdering, ada telepon, kemudian dia pun langsung mengangkat teleponnya dari sakunya, kemudian menelepon, maka ini yang seperti ini diberi udzur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu a'malakum," dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Itu dilarang. Tetapi dalam masalahnya di sini dia tidak tahu akan hukum berbicara atau mengangkat telepon ketika sholat, ketika dalam keadaan sholat. Maka orang seperti ini diberi udzur dan tidak disalahkan, melainkan dibimbing menuju yang lebih baik. Ya. Baik, kemudian وَمَتَا تَرَكَ وَاجِبًا جَاهِلًا بِوُجُوبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ إِذَا كَانَ قَدْ فَاتَ وَقْتُهُ. Demikian pula jika seorang mukallaf meninggalkan sesuatu yang diwajibkan karena tidak tahu bahwa hal itu wajib, maka apa yang harus dilakukan? Oh, dia tidak diharuskan mengqadanya jika telah habis waktunya. Saya ulangi, kalau ada mukallaf meninggalkan sesuatu yang diwajibkan karena tidak tahu bahwa hal itu wajib, maka dia tidak diharuskan mengqadanya jika telah habis waktunya. Bidalilin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi salatihi wa kana la yatma'innu fiha lam ya'murhu biqada'i ma fata min as-salawat وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. Contoh nih, di sini dasarnya apa perkataan bahwasanya seorang mukallaf yang meninggalkan sesuatu wajib karena enggak tahu bahwa hal itu wajib, dia tidak harus mengqadanya jika telah habis waktunya. Dalilnya apa? Dalilnya tindakan Nabi SAW. Nabi SAW tidak memerintah orang yang salatnya tidak baik. Ada seorang sahabat salatnya ketika itu buruk, tidak mengerjakan sholat dengan tuma'ninah. Jadi tuma'ninahnya hilang dan sholatnya mematuk-matuk. Rasulullah pun tidak menyenanginya. Namun di sini pertanyaannya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak dan menyuruhnya untuk mengqada sholat-sholat lainnya? Yaitu gini, orang yang ketika kita lihat sholatnya itu buruk sekali, mematuk-matuk, ya, itu otomatis kita akan tahu bahwasanya sholat-sholat sebelumnya lebih dahulu kala itu bisa jadi jauh lebih buruk. Nah, begitu juga Nabi SAW pun tahu kalau misalnya pada saat ini buruk sekali sholatnya, maka pasti sebelumnya itu juga buruk. Nah, tetapi apakah Rasulullah mengatakan kamu ulangi sholat-sholat yang di zaman dahulu itu yang buruk-buruk? Enggak, karena sudah lewat waktunya. Melainkan Rasulullah hanya mengqada sholat yang saat itu saja. Jadi Rasulullah tidak menyuruhnya untuk mengqada sholat-sholat lain yang telah dia kerjakan. Beliau hanya memerintahkan dia untuk mengerjakan sholatnya pada saat itu dengan cara yang disyariatkan. Begitu aja. Kemudian wan nisyanu zuhulul qalbi an syai'in ma'lum. Nisyan itu alfa kelupaan. Zuhulul qalbi, ketidakingatan jantung kita, pikiran kita terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui, tidak ingat benar-benar, keluar dari ingatan. Ya. Idza famata fa'ala muharraman nasiyan fala syai'a 'alaihi. Jika seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang haram dalam keadaan lupa, maka dia tidaklah berdosa. Kaman akala fi shiyami nasiyan. Misalnya, seseorang makan ketika berpuasa. Makan ketika berpuasa tentu sesuatu yang haram, suatu perbuatan yang haram. Tapi dia lupa, nasiyan, dia lupa. Wa mata taraka wajiban nasiyan. Nah, sekarang ada kasus kedua. Wa mata taraka wajiban nasiyan wala syai'a 'alaihi hala nisyanihi. Jika seseorang mukallaf meninggalkan suatu kewajiban, nah sekarang suatu kewajiban ditinggalkan, bukan melakukan sesuatu yang haram, maka apa? Fala syai'a 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya ketika ia masih lupa. Ya, hala nisyanihi. Walakin, tetapi, alaihi fi'luhu iza zakarahu. Ia harus mengerjakannya jika sudah ingat. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Berbeda nisyan dengan kejahilan, hukumnya beda. Nah, di sini contoh nih. Hal ini berdasarkan sabda Nabi. Man nasiya salatan fal yusalliha iza zakaraha. Barang siapa lupa tidak mengerjakan salat, hendaklah dia mengerjakan sholat tersebut ketika ingat, walaupun ya di sini walaupun di luar waktu sholat, ya di luar waktu sholat, maksudnya di luar waktu sholat yang dilupakan itu, misalnya dilupa sholat asar kemudian baru ingat di sholat maghrib, maka dia lakukan sholat asar di waktu maghrib. Nah, itu bedanya antara jahl dengan nisyan. Kalau misalnya jahl, dia meninggalkan kewajiban tersebut karena tidak tahu, maka dia tidak diharuskan mengkodoknya selama telah habis waktunya. Tetapi kalau misalnya karena lupa dan telah habis waktunya, dia tetap diharuskan mengkodoknya. Itu bedanya antara jahil dan nisyan pada kasus-kasus ini. Kemudian al-ikrah, paksaan. Ilzamu syakhsi bima la yurid. Mengharuskan seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak ia inginkan. Faman akraha atau faman ukriha ala syai'in muharramin fala syai'a 'alaihi. Seseorang yang dipaksa melakukan sesuatu yang haram, maka dia tidaklah berdosa. Faman ukriha 'anil kufri wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Misalnya seseorang dipaksa berbuat kekufuran, tetapi hatinya tetap beriman. Wa man ukriha ala tarki wajibin fala syai'a 'alaihi halal ikrah. Begitu pula orang yang dipaksa untuk meninggalkan suatu kewajiban, maka dia tidaklah berdosa selama ia dipaksa. Keadaan dipaksa tentu beda dengan keadaan jahal dan nisyan. Dipaksa itu membuat dia itu tahu akan kewajiban atau haram. Dia tahu. Beda dengan dia tahu dan dia ingat. Jadi mukroh, seorang yang dipaksa itu tahu dan ingat. Adapun orang yang jahil itu tidak tahu bagaimana mau ingat gitu. Dan juga bagaimana dipaksa, orang nggak tahu. Begitu juga dengan orang yang lupa. Orang yang lupa itu dia tidak ingat. Dia tidak ingat. Namun bisa saja diberitahu ya kan, diingatkan. Nah, begitu pula orang yang dipaksa untuk meninggalkan suatu kewajiban, maka dia tidaklah berdosa selama ia dipaksa. Wa alaihi qada'uhu idza zala. Namun ia harus mengqada'nya jika sudah tidak dipaksa lagi. Ya. Kaman ukriha 'ala tarki sholati hatta kharaja waqtaha atau hatta kharaja waqtaha. Misal seseorang yang dipaksa meninggalkan sholat hingga habis waktunya. Fainnahu yalzamuhu qada'uha idza zala al-ikrah. Dia tetap wajib mengqada' salat tersebut jika sudah tidak dipaksa lagi. Ya. Wa tilkal mawani', dan Penghalang-penghalang tersebut innama hiya fi haqqillah, hanya berlaku jika berkaitan dengan hak Allah. Li'annahu mabniyun 'alal 'afwi warrahmah, karena hak tersebut itu hak Allah terbangun di atas pemanfaatan atau di atas pemaafan dan rahmat, karena Allah Maha memaafkan dan Maha merahmati. Adapun sekarang kalau misalnya di hak-hak manusia, di hak-hak makhluk, wa amma fi huquqil makhluqin fala tamna' min dhamani ma yajibu dhamanuhu. Nah, sekarang bedanya hak Allah dengan hak makhluk, adapun jika berkaitan dengan hak-hak makhluk, maka penghalang-penghalang tersebut tidak menggugurkan seseorang untuk membayar tanggungan yang wajib. Ya. Idza lam yarda sahibul haqqi bi suqutihi wallahu a'lam. Jika pemiliknya tidak rela haknya digugurkan. Jadi harus melihat juga dari tinjauan pemiliknya. Tinjauan dari pemilik gimana? Apakah rela atau enggak di sini? Enggak rela. Oh, berarti tetap melakukan doman, itu tetap melakukan penebusan, ya. Wallahu ta'ala alam. Dan setelah ini langsung mustalah al-hadith. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.